Ini pertanyaan sangat penting, sampai lupa salam. Menikah dulu atau berbakti pada orang tua? Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan pertama, menikah dahulu atau berbakti kepada kedua orang tua? Tidak ada yang saling dipertentangkan. Karena ketika menikah itu pasti ada unsur bakti kepada kedua orang tua. Dan di antara tujuan menikah itu bukan hanya membangun samara. Tapi tujuan pernikahan di antara tujuan besarnya untuk meningkatkan bakti kepada kedua orang tua. Ayat tentang samara di Quran surah 30 Ar-Rum ayat 21. Ketika Allah menyampaikan wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Itu untuk pasutri, pasangan suami istri, membina hubungan baik antar sesamanya. Tapi tujuan membina hubungan baik antar sesama itu apa? Selain meningkatkan ketakwaan kepada Allah supaya lebih komplit lagi ibadahnya. Jadi menikah itu tujuan utamanya bukan hanya memadu cinta, tapi kompak menjaga amanah yang Allah berikan supaya sama-sama bisa meningkatkan ibadah. Makanya rumus nabinya itu ketika sudah menikah, kalau ingin langgeng sampai dengan ke akhirat dan dihiasi samara, rumusnya tingkatkan takwa. Ya. Nabi menyampaikan ittaqullaha fi syatril baqi. Kalau orang sudah menikah, dia telah menyempurnakan setengah dari agamanya. Maksud ini adalah dia telah punya peluang menjaga syahwatnya. Karena yang bisa merusak di antara tuntunan agama itu syahwatnya. Ya, syahwatnya. Maka itu ditutup dengan pernikahan, tinggal setengah lagi. Setengah laginya apa? Ada nafsu perut dan akal. Maka kata Nabi tingkatkan takwa untuk mengontrol itu. Karena itu suami istri ketika menikah, itu misi pertamanya kompak bagaimana keduanya bisa meningkatkan takwa. Di Quran takwa itu disebutkan sebanyak 240 kali dengan turunannya. Kalimat takwanya persis itu kurang lebih 155 kali. Di antara sekian itu ada yang berbicara tentang rumah tangga. Misalnya kompak ibadah sama-sama, malamnya bisa tahajud, kompak saling support dengan Quran, kompak berpesan, istri berpesan kepada suami cari harta yang halal, itu kan? Kemudian kompak suami pesan kepada istri didik anak-anak di rumah dengan baik. Kemudian menyiapkan generasi terbaik, itu bagian dari takwa. Ayatnya banyak sekali di Quran. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah ayah dan ibu kompak menyiapkan anaknya sehingga tidak ditinggalkan dalam keadaan lemah. Carikan pendidikan yang baik, guru ngaji yang baik, wariskan harta yang baik, yang halal, yang thayyib, supaya mereka tidak ditinggalkan dalam keadaan lemah. Itu bagian dari ketakwaan kepada Allah. Itu bagian dari takwa. Nah, yang paling menarik adalah ketika tuntas yang pertama ini, yang keduanya termasuk bagian dari itu adalah menyempurnakan bakti pada kedua orang tua. Ya, mungkin yang laki-laki lupa hubungan baik dengan ayah ibunya belum terbangun, istri ingatkan. Mungkin ketika menikah, istri yang jarang nyapa ke ayah ibunya diingatkan suaminya, lalu bareng-bareng silaturahim, tingkatkan baktinya. Bahkan sampai usia 40 tahun pun kalau Anda sukses itu masih diperintahkan datang kepada orang tua, atau minimal kalau tidak sempat berdoa kepada Allah minta orang tua itu disehatkan, dirahmati, diberkahi. Itu ada di Quran surah ke-46 ayat 15. Bahkan kata Quran kalau Anda tak sanggup melakukan itu, coba ingat saat ibu mengandung. Wassayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurhan. Ya, diwasiatkan pada setiap manusia mengoptimalkan bakti kepada bapak ibunya. Kalau masih berpikir dan bertanya kenapa, ingat ibumu tuh yang mengandung kamu susahnya luar biasa. Melahirkan kamu itu bertarung dengan kematian. Belum selesai seperti itu, lalu diperintahkan untuk memberikan ASI. Sampai kurang lebih 2 tahun, itu kan? Itu di Al-Baqarah 233. Lalu mendidik kamu. Setelah kamu dipersiapkan, disekolahkan, pintar, punya bekal sampai sukses. Jangan dikira sukses yang kamu raih itu adalah ikhtiar kamu sendiri. Mungkin saham kamu cuma 30%, 70%-nya itu ibu yang mendidik, bangun malam-malam, sholat tahajud, nangis, minta sama Allah. Bapak kamu tuh yang keluar keringat, bolak-balik kerja hanya untuk kamu. Supaya makannya enak. Ya, maka tatkala berusia 40 tahun, minimal engkau pun kalau belum bisa berbagi dengan hartamu, berdoalah mohon kepada Allah kebaikan untuk orang tuamu. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya, dibawa tuh orang tuanya di situ. Karena itu, pernikahan yang baik itu tidak mungkin terjadi begitu saja. Datang orang tua. Nah, jadi ini bisa kita padukan, jangan dipertentangkan. Jangan dipertentangkan, datangi orang tua. Ceritakan niatnya. Sampaikan, minta ridhanya. Lalu orang tua punya pandangan berbeda misalnya, iya akan dulu di depannya. Iya akan dulu, lalu berdoa kemudian minta kepada Allah melembutkan hatinya, lalu dibuktikan kepada orang tua bahwa Anda memang sudah punya kesiapan. Ya, pelan-pelan dengan bakti. Orang tua itu lebih cepat responnya menggunakan hati dan rasanya dibandingkan akalnya. Karena sifat orang tua kepada anak itu ada puncak sayang, didahulukan sayang dibandingkan dengan pikirannya. Walaupun kadang-kadang memang masih dipikirkan begini-begini, tapi kalau Anda bisa menyentuh hatinya, itu akan cepat mendapatkan persetujuannya. Menyentuh hati orang tua itu masuknya lewat akhlak, lewat sikap. Sayangi, pijitin tuh kalau malam tuh, datangi ibu, peluk ayah, ucapkan terima kasih telah memberikan segala perhatian sampai Anda dewasa. Berikan hadiah, tampakkan kesiapan. Pelan-pelan, setelah itu Anda gak minta, nanya, dipanggil Anda. Sini nak, bagaimana rencana kamu kemarin itu? Tuh. Nah itu, kalau Anda jawab, ya kemarin seperti yang disampaikan, tapi sepenuhnya ya Anda ingin bakti saja sama Bapak Ibu, bagaimana pendapat Bapak Ibu? Itu langsung luluh Pak. Ya, teman-teman ya. Nah jadi seperti itu caranya. Jangan dipertentangkan, tapi dikompromikan, disatukan, dan ramuan itu akan menjadi formulasi terbaik untuk mendapatkan apa yang diharapkan. Jelas ya? Baik. Jadi kalau sebelum menikah, baktinya kepada kedua orang tua. Ingat, itu yang paling utama. Kalau pasangan mengajak, udah, kawin lari aja. Jawab, jangan, capek. Kawin kok lari ya, capek. Tidak ya, justru di situ ujiannya. Di situ ujiannya.